Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ingin kembali mempelajari bersama, mengambil faedah dari tafsir surah An-Naba. Dan kita telah berada di ujung ayat-ayat yang ada dalam surat An-Naba. Masih tersisa ada 5 ayat yang insyaallah akan kita baca pada kesempatan malam hari ini. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita taufiknya, kebenaran, sehingga kita benar dalam memahami ayat-ayatnya, dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari terjatuh kepada kesalahan dalam memahami ayat-ayatnya. Sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbis samawati wal ard وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا. رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, Allah adalah Rabb, Rabbnya langit yang 7 dan Rabbnya bumi yang 7. وَمَا بَيْنَهُمَا, dan Rabbnya apa yang ada di antara langit dan bumi, atau di antara langit dan langit. Allah lah Rabb dari langit, dari bumi, dan apa yang ada di dalamnya. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasainya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan makhluk-makhluknya. Maka di dalam ayat ini, sebagaimana diberitakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an 'azamatihi wa jalalihi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang keagungannya, tentang kebesarannya. Wa annahu rabbus samawati wal ard, bahwasanya Allah adalah Rabb seluruh langit dan seluruh bumi. Wa ma fihima, dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah lah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang menguasai alam semesta. Kita semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluk yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya adalah makhluk yang lemah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan yang maha agung, sesembahan yang maha besar, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan padanya, tidak ada kelemahan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah satu-satunya yang mengatur alam semesta. Kita ridho bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita. Kita ridho dengan kita wujudkan keridhaan kita terhadap Allah sebagai Rabb kita, untuk kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi, dan kita meninggalkan dan berlepas diri dari seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam ayat ini Allah memberitakan tentang keagungannya, tentang kebesarannya. Kemudian Allah menyatakan Ar-Rahman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma Ar-Rahman, dan Allah adalah Ar-Rahman yang maha kasih sayang. Alladhi rahmatuhu wasi'at kulla syai', yang rahmatnya Allah, yang kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nukathir, wa annahu ar-Rahman alladhi syamulat rahmatuhu kulla syai'. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman yang kasih sayangnya meliputi segala sesuatu. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk-makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara makhluk-makhluknya, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan karunia kepada makhluk-makhluknya. Tidak ada satupun makhluk kecuali diberi karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyebutkan tentang keagungannya, setelah menyebutkan tentang kekuasaannya yang maha besar, ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan keagungannya dan kekuasaannya pada hari kiamat. Bahwasannya nanti pada hari kiamat, la yamlikuna minhu khitaba. Tidak ada satupun yang berani untuk berbicara. Pada hari kiamat nanti semuanya diam. La yatakallamun. Tidak ada satupun yang berbicara kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaba. Semuanya tidak ada yang berani untuk berbicara. Tidak yang berani untuk memulai berbicara tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nukathir, ma'na la yamlikuna minhu khitaba ay la yaqdir ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi illa bi'idznih. Tidak ada satupun yang berani, yang mampu untuk berbicara, memulai, mengangkat bicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga syafaat, tidak ada yang akan bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keagungannya, menyebutkan kekuasaannya yang besar, ya, yang sempurna pada hari kiamat, ya, dan bahwasanya pada hari kiamat nanti seluruh makhluk-makhluk itu akan diam, tidak ada yang bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun, ya, adalah pembicaraan yang baik, sebagaimana akan disebutkan dalam ayat berikutnya, yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh, pada hari ketika ruh, wal malaikatu shaffa, ketika ruh dan malaikat itu berdiri berbaris, berdiri bersaf, ya, berdiri pada satu saf, nah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. La yatakallamun, mereka semuanya tidak akan ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani berbicara illa man adina lahu ar-rahman, kecuali yang Allah izinkan untuk berbicara. Wa qala shawaba, dan dia pun mengatakan ucapan yang baik. Sehingga tidak ada yang bisa bicara kecuali dengan dua syarat ini, yaitu setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan apa yang dikatakan adalah perkataan yang benar. Maka sungguh, ya, ini menunjukkan betapa kekuasaan Allah, betapa maha besar Allah subhanahu wa ta'ala, maha perkasanya Allah subhanahu wa ta'ala, maha sempurnanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan betapa lemahnya manusia. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa bicara kecuali setelah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu pun ucapan yang benar, yaitu pada hari ketika ruh wal malaikatu shaffa, berdiri dalam barisan malaikat dan ruh, Kalimat ruh di sini ikhtalaf al-mufassirun, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, orang bahwasanya ahlu tafsir ada ikhtilaf dalam masalah ruh di sini. Nah, siapa itu ruh? Ada beberapa riwayat, ada yang mengatakan annahum arwah bani Adam, bahwasanya itu adalah ruhnya manusia anak Adam. Ada yang mengatakan hum banu Adam, ada yang mengatakan itu adalah anak Adam itu sendiri. Nah, dan ada juga yang mengatakan annahum khalqun min khalqillah, adalah makhluk dari makhluk Allah, tentara-tentara Allah subhanahu wa ta'ala yang bukan manusia dan bukan malaikat. Ada pula yang mengatakan itu adalah Jibril, sebagaimana disebutkan dalam ayat nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin, yang Al-Quran itu turun dibawa oleh ruhul amin, dikatakan malaikat Jibril dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sebagai ar-ruh al-amin. Maka sebagian para ahlu tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril sebagai asyraful malaikah, sebagai malaikat yang paling mulia, yang membawa wahyu. Dan masih ada banyak lagi tafsiran-tafsiran yang lainnya, dan yang kita dapatkan dari tafsir As-Sa'di bahwa yang dimaksud dengan ruh di sini adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ini yang dirojihkan, dikuatkan oleh penulis tafsir Al-Karim Ar-Rahman, yaitu Syekh Nasruddin Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Begitu pula Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa ruh di sini adalah malaikat Jibril. Wallahu taala a'lam bisawab. Yang jelas pada hari kiamat nanti semuanya tidak ada yang berani berbicara, semuanya diam kecuali setelah diizinkan oleh Allah berbicara, dan itu pun yang diucapkan adalah kalimat yang benar. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, dzalikal yaumul haq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, dan itulah hari yang benar, itulah hari yang pasti terjadi, atau hari yang tidak ada, tidak bercampur dengan kedustaan, hari yang benar, ya. Dikatakan di dalam tafsirnya oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dzalika al-yawmul haqq ay al-ka'in la mahala, yaitu hari yang pasti terjadi, hari yang pasti akan terjadi. Nah, dan juga maknanya adalah hari yang tidak ada di situ kebohongan, tidak akan bisa orang berbohong, tidak bisa orang mencampur ucapannya dengan kebohongan, tidak ada kedustaan, akan terbongkar semuanya, siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, barang siapa yang berkeinginan, ya, berkehendak, ya, dia akan mengambil jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang berkehendak, ittakhadha ila rabbih ma'aba ay marja'an wa tariqan yahtadi ilaihi wa manhaja yamuru bihi alaih, barang siapa yang berkehendak, ya, maka dia akan mengambil jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, jalan kembali kepada Allah, jalan jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan menuju kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yani manusia yang punya keinginan, ya, untuk selamat, ya, ketika di dunia ini dia akan beramal, dia punya kemampuan untuk beramal, dia orang yang bukan dipaksa dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun manusia punya kemampuan untuk memilih. Dan manusia diberi kemampuan untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Sehingga barang siapa yang ingin selamat, dia akan mencari jalan. Dia akan beramal dengan amalan-amalan yang akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa yang dikehendaki oleh manusia dari beramal dan menjalankan ketaatan itu semuanya tidak akan terwujud kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pula, dan bahwasanya segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini setiap orang yang ingin selamat, dia harus berusaha dan dia harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kehendaknya semata, keinginannya semata, ya belum tentu akan terwujud kecuali kalau Allah menghendakinya. Nah, wa ma tasyauna illa ayyashallahu rabbul alamin. Tidaklah kalian manusia bisa mewujudkan apa yang dikehendaki kecuali kalau Allah menghendakinya. Sehingga manusia berusaha untuk mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangannya, berusaha untuk beramal dengan amalan-amalan yang akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia tidak mengandalkan kepada dirinya, dia tidak mengandalkan kepada semata-mata ilmu yang ada pada dia, dia tidak mengandalkan kepada keimanannya, tetapi dia harus menyerahkan dan bertawakal kepada Allah, dia harus bersandar kepada Allah, dia harus banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang dia inginkan dari melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Kemudian Allah menyatakan dalam ayat berikutnya, inna anzarnakum adzaban qariba. Dalam ayat yang terakhir Allah menyatakan, inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah mengingatkan kalian dengan azab yang sangat dekat. Bahwasanya azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat dekat. Karena pasti akan datang hari pembalasan, pasti akan datang hukuman Allah bagi orang-orang kafir, hukuman Allah bagi orang-orang musyrikin, dan hukuman Allah bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari kemaksiatan yang dilakukannya. Akan datang hari tersebut, dan hari tersebut adalah sangat dekat. Karena segala yang akan datang, maka itu sesuatu yang sangat dekat. Meskipun seandainya hari kiamat, seandainya hari pembalasan itu adalah masih bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, tapi itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Karena kiamat yang akan mengenai setiap orang itu bisa datang kapan saja. Kiamat yang akan mengenai setiap orang dan bukan yang mengenai seluruh manusia itu bisa datang seketika. Artinya kematian itu bisa datang seketika, dan ketika seorang itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka telah datang hari kiamatnya dan telah datang hari pembalasannya. Sehingga tidaklah yang memisahkan antara seseorang dengan azab Allah Subhanahu wa taala kecuali kematian. Yang kematian itu bisa datang seketika, sehingga azab Allah Subhanahu wa taala adalah azab yang sangat dekat. Dan seandainya yang dimaksud adalah hari kiamat yang besar, seandainya itu pun akan terjadi berpuluh-puluh tahun yang akan datang, namun itu dibanding dengan kehidupan akhirat adalah kehidupan dunia adalah kehidupan yang sangat sebentar, sehingga itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang selama-lamanya, sementara kehidupan dunia adalah kehidupan yang sebentar. Maka apa yang akan datang adalah sesuatu yang dekat. Dan Allah telah mengingatkan kepada kita semuanya dengan azab-Nya yang sangat dekat. Dengan azab yang sangat dekat, yang memisahkan antara azab dengan seseorang hanyalah kematiannya. Dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara, yang sebentar. Maka yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari kiamat nanti, pada hari pembalasan nanti, setiap manusia akan melihat apa yang telah dia lakukan dari amalan-amalannya ketika di dunia, ya, dan ketika baik yang dahulu ataupun yang sekarang dilakukan. Semuanya akan diketahui, baik amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, yu'radu 'alaihi jami'u a'malihi khairuha wa syarruha, akan diperlihatkan ya seluruh amalan-amalannya pada hari pembalasan nanti, baik amalan yang baik ataupun amalan yang jelek. Qadimuha wa hadithuha, baik amalan yang dahulu ataupun amalan yang sekarang, semuanya akan dilihat. Wa wajadu ma amilu hadira, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 49, mereka nanti akan mendapatkan semua yang diamalkan itu nampak di depan matanya. Nah, dan seorang akan diperintahkan oleh Allah untuk membaca catatan amalnya. Iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, ya, maka cukuplah pada hari ini kalian sebagai orang yang akan melihat amalan kalian sendiri, akan melihat ya, menghitung ya, bisa mengetahui sendiri bagaimana amalan kalian sendiri. Kalian masing-masing akan melihatnya, baik amalan yang baik atau amalan yang jelek. Nah, maka ini kejadian yang sangat sangat menakutkan ya, karena bagaimana seorang ketika nanti akan mendapati hari pembalasan betul-betul ya, akan dialaminya, dan ternyata pada hari tersebut dia mendapatkan amalan jeleknya itu ada pada catatan amalannya, maka dia tentu adalah orang yang akan sangat takut. Dia tentu adalah orang yang sangat ketakutan dan menyesal pada penyesalan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu sampai orang kafir mengatakan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir sampai mengatakan, ya seandainya aku dahulu di dunia itu tidak pernah dilahirkan, ya, atau aku sekarang jadi turaba, ya, sebagaimana hewan-hewan yang dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat itu kemudian akan dijadikan sebagai tanah, ya. Sebagaimana disebutkan bahwasanya nanti akan ada kisos, ya, akan ada kisos, ya, hukuman untuk menghukum, membalas, ya, kesalahan setiap hamba kepada hamba yang lainnya. Yang belum diselesaikan di dunia akan ada penyelesaiannya di akhirat, ya. Sampai disebutkan dalam hadis akan dikisos, ya, kambing yang jamak, kambing yang tidak bertanduk, akan dikisos dari kambing yang bertanduk. Kambing yang bertanduk yang pernah menyakiti dengan tanduknya, ya, kambing yang tidak bertanduk, maka nanti akan dibalas di akhirat, ya. Namun mereka setelah dibalas, hewan-hewan tadi akan dikatakan kepadanya, kuni turoba, jadilah kalian sebagai tanah. Maka hewan-hewan tadi pun setelah dikisos akan menjadi tanah. Maka nanti orang kafir ketika melihat yang seperti itu, dia akan mengatakan, ya laitani kuntu turoba, ya seandainya aku bukan manusia, ya seandainya aku adalah hewan saja, ya, sehingga aku akan menjadi tanah nanti di akhirat. Nah, dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, yawaddul kafir yawma idin annahu kana fid-dari dunya turoba. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, orang-orang kafir berharap seandainya dahulu waktu di dunia tidak menjadi manusia, tidak pernah dilahirkan, lam yakun khuliqa wala kharaja ilal wujud, seandainya tidak pernah diciptakan sebagai manusia, seandainya tidak pernah diwujudkan sebagai manusia, kapan mereka akan menginginkan seperti itu? Ya, wadzalika hina ayana adab Allah. Yaitu pada saat ketika melihat azab Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat amalan-amalannya, nadhara ila a'malihil fasidah. Nah, melihat amalan-amalan jelek, amalan-amalan kemaksiatan diperlihatkan kepadanya. Pada saat itulah orang-orang kafir, karena ketakutannya yang luar biasa, sehingga sampai berkeinginan untuk menjadi tanah atau menjadi hewan saja, bukan menjadi manusia. Nah, maka ini sesuatu yang tidak mungkin, karena setelah ditetapkan dia sebagai manusia dan waktu di dunia dia juga tidak ingin dikatakan sebagai hewan. Ya. Namun karena kekafirannya, kesyirikannya, maka dia akan mendapatkan balasan, ya, balasan adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras akibat kekafirannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesempatan seorang hidup di dunia ini adalah kesempatan emas untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, untuk kemudian nanti mendapatkan balasan yang baik. Karena barang siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sekecil apapun dari kebaikan dia akan melihatnya, dan sebaliknya, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, orang yang melakukan kejelekan sekecil apapun juga dia akan melihatnya. Maka seorang berusaha untuk segera kembali kepada Allah, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera memperbaiki sisa hidupnya untuk mengamalkan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang sementara, sehingga nanti pada hari pembalasan, pada hari yang sangat dahsyat, pada hari yang manusia ketakutan, dia menjadi orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita ambil faedahnya dari tafsir surah An-Naba. Dan dengan ini telah selesai kita dari surat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kita lanjutkan insyaallah dengan membaca beberapa pertanyaan.